Turi putih, turi-turi putih, ditandun, neng kebon aku. Ono ceret tipe nyemplung, mbok ira kembangi apa. Turi putih ditandur neng kebon aku. Ono ceret tipe nyemplung, mbok ira Yasin habibillah, ala Yasin habibillah.